Neng lagi ya. Tepuk tangannya mana dulu Pak Gusi? Bersama Brudin di sini ya. Coba tangan jahat kembali ya. Thank you. Bunga mereka makan.